Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Telah kita pelajari tentang hadis marfu' dan di atasnya hadis qudsi, hadis ilahi, hadis rabbani. Kemudian hadis mauquf dan hadis maqtu'. Apakah hadis maqtu' khusus ma udhifa litabi'i? Ma udhifa litabi'in, hadis maqtu' khusus yang disandarkan kepada salah satu tabi'in, Terman, yang benar, ma'udhifa litabi'in waman ba'dah, ba'dahum, baik, waman ba'dahu, baik. Selanjutnya kata Syekh Fadilatul Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, wa ma udhifa ila sahabi naw'an, wa ma udhifa ila sahabi naw'an, yang disandarkan kepada sahabat yang disebut mauquf naw'an, ada dua macam. An-na'u al-awwal ma thabata lahu hukmu rafi'i, yaitu mauquf yang tetap baginya hukum ar-rafi', jadi memiliki hukum ar-rafi', yani hukum hadis marfu', secara hukum ya, secara hukum dia seperti hadis marfu'. فَإِنَّهُ يُسَمَّ عِنْدَهُمْ الْمَرْفُعُ حُكْمًا, maka sungguhnya itu dinamakan di sisi ahli hadith, ahli mustalah, الْمَرْفُعُ حُكْمًا, itu adalah hadith marfu' secara hukum. طيب, yakni dari segi apa disebut marfu'? Dari segi hukum, yakni memiliki hukum marfu' dalam hal apa? Dalam hal hujjah, dalil. Adapun dari segi riwayat, maka dia tergolong mauquf karena disandarkan kepada sahabat. Begitu. Jadi hakikatnya adalah dari segi riwayat ya. Jadi sandarkan kepada sahabat. Nah. Berarti mauquf, tetapi dari segi hukum sebagai dalil, sebagai hujjah, seperti al-hadith al-marfu'. Kan itu disebut marfu'un hukman. Wa ma lam yathbut lahu hukmun rafi'i fa innahu yusamma mauqufan. Dan yang tidak tetap baginya hukum ar-rafi', maka disebut mauquf. Jadi dari segi riwayat, hakikat riwayatnya memang mauquf. Dari segi hukum, ya hukum hadith mauquf. Nah, apakah hadith mauquf bisa jadi dalil atau hujjah, akan dibahas nanti. Nah, adapun marfu'un hukman, yani mauquf yang memiliki hukum rafi', jelas itu dalil, hujjah. Baik. Fal-atharu lati turwa an Abi Bakrin wa Umar. Athar-athar yang diriwayatkan dari Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhuma, atau an ayi wahid min as-sahabati, atau dari siapa saja dari kalangan sahabat, nusammiha mauqufatan, kita menamakannya mauquf. Wa hadha huwa al-istilah, ini ya, inilah dia istilah, yani istilahnya mauquf dalam ilmu mustalah hadis disebut mauquf. Wala musahhatah, wala musahhata fil istilah bi tasdid al ha. Wala musahhata fil istilah. Dan tidak ada ya pembatasan dalam istilah, yakni ada kelonggaran dalam hal istilah satu kaum yang ahli di satu bidang, mereka punya kelonggaran untuk memilih istilah yang mereka pilih yang dianggap cocok untuk perkara itu, ya. Kita tidak mempersempit. Nah, jadi mereka mengistilahkannya mauquf. Nah, ya terserah mereka ahlinya memilih istilah itu. Wa illa, jika bukan karena itu, ya, jika tidak demikian, fa innahu minal ma'lum, maka sesungguhnya merupakan hal yang diketahui, annahu yasihhu an naqula hatta fil marfu'i annahu mauquf. Bahwa sesungguhnya sah-sah saja, benar-benar saja untuk kita mengatakan pada al-marfu' sekalipun bahwa al-marfu' itu adalah mauquf. Sah-sah saja kita mengistilahkan mengatakan al-marfu' juga mauquf dari segi tinjauan bahasa, karena li'annahu waqafa 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya periwayatan matan itu berhenti di sisi Nabi. Berarti mauquf, yakni mauquf 'inda Nabi, mauquf 'inda sahabi, kan begitu. Ini berhenti periwayatannya pada Nabi, berarti mauquf, itu yang marfu tadi. Ini berhenti periwayatannya pada sahabat, berarti mauquf. Nah. Lakin hadza istilahun, akan tetapi ini istilah ahlinya yang memilih, mereka membedakan yang berhenti di sisi Nabi periwayatannya berujung pada Nabi, mereka mengatakannya marfu'. Nah, lirifatihi, karena dia tinggi, ya, diangkat sampai ke Nabi. Jika tidak terangkat sampai ke Nabi, tidak bisa disebut marfu', karena dia hanya berhenti waqafa 'inda sahabi, hanya berhenti pada sahabat, berarti mauquf. Wala musahhata fil istilah, ya, wala musahhata fil istilah, dan tidak ada pembatasan pada istilah, ada kelonggaran. Nah, sesuai yang dijelaskan tadi maksudnya. Nah, wal ulama qalu fi dhabiti fil marfu'i hukman. Ulama mengatakan tentang dhabit, kriteria, ya, tentang kriteria hadis yang disebut al-marfu' hukman, marfu' secara hukum, yakni mauqufun riwayatan, hakikat ar-riwayah, hakikat riwayatnya mauquf, tetapi hukman marfu'. Walladhi laysa lil ijtihad, laysa lil ijtihadi war-ra'yi fihi majal, yaitu hadis yang tidak ada untuk berijtihad, lil ijtihad war-ra'yi, dan untuk berpendapat fihi, pada perkara itu majal, ruang, kesempatan. Jadi tidak ada majal, tidak ada ruang, tidak ada tempat, tidak ada kesempatan untuk berijtihad dan berpendapat pada perkara itu. Tidak bisa. Jadi itu adalah perkara yang tidak bisa dimasuki oleh ijtihad dan pendapat hasil pemikiran seseorang. Tidak bisa. Yakni harus ya wahyu di situ. Wa innama yu'khadhu hadha 'ani syar'i. Hanyalah sesungguhnya perkara ini diambil dari syariat, wahyu. Ya. Jadi jika perkara itu adalah perkara alladzi laisa fihi majalun lil ijtihadi warra'i, tidak bisa dimasukkan ijtihad dan pendapat. Nah, sementara itu dari salah satu sahabat, dan tidak mungkin berarti sahabat itu yang berijtihad, berpendapat sendiri. Berarti mesti dia mengambil dari siapa? Berarti mesti mengambil dari syariat, dari Nabi, kan begitu. Maka disebutkan marfu hukman. Begitu maksudnya. Misal, contohnya, ma idha haddatha as-sahabiyyu an akhbari yaumil qiyamah. Contohnya, apabila salah satu sahabat meriwayatkan, yakni berbicara begitu, diriwayatkan dari sahabat itu berbicara tentang berita-berita hari kiamat. Jadi, ya, sahabat itu berbicara tentang perkara-perkara di hari kiamat. Bisakah sahabat mengetahui perkara-perkara yang akan terjadi di hari kiamat dengan ijtihadnya, dengan barakallahu fikum, dengan hasil pemikirannya sendiri berpendapat? Enggak bisa, kan? Nah, itu perkara ghaib. Awil akhbar al-ghaibiyah, atau berita-berita ghaib, perkara yang akan terjadi di akhir zaman misalkan. Nah, dan semisal itu yang tidak terjangkau dengan ijtihad dan pemikiran manusia. Mesti itu bersumber dari syariat, dari siapa? Dari Nabi SAW, wahyu. Tetapi dari segi riwayat, periwayatannya berujung pada sahabat-sahabat itu yang berbicara. Tidak disandarkan kepada Nabi. Tapi isinya sesuatu yang tidak mungkin hasil pemikiran sahabat itu. Tidak mungkin ijtihadnya sahabat itu. Karena perkara yang terjadi hari kiamat, perkara-perkara ghaib. Nah, fa innana naqulu fi, maksudnya kita berkata tentang perkara itu, yakni tentang riwayat itu, hadza marfu'un hukman. Ini adalah hadis yang marfu' hukman. Marfu' secara hukum, li'annahu laisa lil-ijtihad fi majal, karena sesungguhnya tidak ada ruang untuk berijtihad padanya. Tidak ada kesempatan untuk padanya. Naam, wa kadzalika law anna as-sahabiyya fa'ala ibadatan lam tarid biha sunnatu. Begitu pula jika seorang sahabat fa'ala ibadatan, dia mengerjakan suatu ibadah, lam tarid biha sunnah, yang tidak datang sunnah Nabi, yakni hadis Nabi SAW tentang perkara itu. Nah, sementara itu ibadah. Laqulna hadha aidan marfu'un hukman. Laqulna hadha aidan marfu'un hukman. Sungguh kita akan mengatakan, ya, ini juga termasuk marfu' hukman. Wa mathalu lidhalika, dan mereka mencontohkan hal itu, bi anna Ali bin Abi Talib, wasungguhnya Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, shalla fi salatil kusuf, mengerjakan salat pada salat kusuf, gerhana, fi kulli rak'atin thalatha ruku'atin, pada setiap rakaat 3 kali ruku'. Ya. Ma anna sunnata ja'at bi ruku'aini fi kulli rak'ah. Padahal sunnah yang datang, ini hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaran Nabi datang dengan 2 ruku' saja, ya, pada setiap rakaat. 2 ruku' saja pada setiap rakaat. Nah, yang merupakan rukun ruku' yang pertama, yang kedua sifatnya sunnah. Ali bin Abi Thalib diriwayatkan, disebutkan di sini oleh Syekh contohnya, rukunya 3 kali, jadi rukuk tambahannya 2 kali. Nah. Wa qalu hadza la majala lir-ra'yi fi, dan mereka mengatakan ini perkara yang tidak ada, ya, ruang tempat untuk berpendapat sendiri dalamnya. Wala yumkinu fi ijtihad, dan tidak mungkin itu hasil ijtihad, tidak mungkin berijtihad pada perkara itu, li'anna 'adada ar-raka'ati amrun tawqifiyyun, karena sesungguhnya, ya, jumlah rakaat dalam salat itu amrun tawqifiyyun, perkara yang harus bersandar pada dalil. Yahtaju ila dalil minal kitabi was sunnah, butuh kepada dalil dari Alkitab, Al-Quran atau hadis. Falawla anna 'inda 'Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu 'ilman bihadza. Jadi sekiranya bukan dikarenakan sesungguhnya di sisi Ali bin Abi Thalib ada ilmu yang beliau miliki bihadza tentang ini, ma shalla 3 ruku'at, tidak mungkin dia salat, berani salat 3 rakaat fi kulli raka'atin wahidatin, pada setiap rakaat salat khusuf. Ya, sementara Nabi mengerjakannya 2 kali ruku pada setiap rakaat. Itu berarti dia punya sandaran ilmu dari Nabi. Fahada marfu'un hukman, maka ini marfu' secara hukum. Li'annahu la majala li'ijtihadi fi, karena sesungguhnya tidak ada ruang tempat untuk berijtihad di dalamnya. Nah, ini contoh permasalahannya, apakah riwayat itu benar dari Ali bin Abi Thalib? Ada naskah di antara antum yang menyebutkan takhrij, siapa yang mengeluarkan riwayat ini dari Ali bin Abi Thalib? Nah, Al-Mughni bukan takhrij. Al-Mughni kitab fikih. Karya Ibn Qudamah. Itu bukan takhrij namanya. Itu ihala ila al-marji'. Nah, itu artinya apa? Pengalihan ke referensi. Silakan lihat kitab Al-Mughni. Nah, takhrij itu siapa yang mengeluarkan? Riwayatnya siapa? Nah, Ahmad kah, Abu Daud kah, atau siapa gitu. Jadi yang perhatikan ya, di sini pentingnya kita belajar mustalah. Dan kita sedang belajar mustalah. Ya, artinya jika itu benar dari Ali bin Abi Thalib riwayatnya, yakni mulai dari awal sanad sampai kepada Ali, terpenuhi syarat syarat-syarat riwayat yang sahih atau hasanah, derajatnya sahih atau hasan. Nah, dari segi bersambungnya sanad dan rawi-rawinya adlun dhabit dan yang lainnya, ya bisa dipahami ya. Nah, jika itu benar dari Ali bin Abi Thalib bahwa pernah melakukan itu sabit, maka berarti contoh ini berlaku begitu, karena Ali bin Abi Thalib tidak mungkin berijtihad. Nah, menambah rakaat sendiri begitu ya. Gitu maksudnya. Kan tidak mungkin kan? Baik. Nah, jadi ini yang butuh dipastikan sekarang tentang riwayat ini. Nah. Yang anda ingat juga, mungkin idhofah tambahan, meskipun itu ada sisi perdebatannya ya, yaitu tentang riwayat dari Ibnu Umar, dan ini jelas sahih riwayatnya. Nah, bahwa Ibnu Umar pada sholat jenazah 4 takbir, nah setiap kali takbir mengangkat tangan, setiap kali takbir mengangkat tangan. Nah, sebagian ulama menganggap bahwa ya ini memiliki lahu hukum rafa', yakni tidak mungkin itu hasil ijtihadnya Ibnu Umar. Nah, Al-Albani rahimahullah dalam Ahkamul Janaiz mengatakan, barang siapa beranggapan bahwa Ibnu Umar tidak mungkin melakukannya sebagai hasil ijtihad, yakni dalam arti ini beliau punya sandaran dari Nabi, yani marfu' hukman, maka dia berhujjah dengan ini. Begitu. Nah. Baik. Jadi masih ada sisi perdebatannya, tapi sebagian ulama menganggap demikian. Nah, menganggap demikian. Di antaranya yang anda ingat Ibnu Utsaimin rahimahullah, karena itu beliau Ibnu Utsaimin termasuk yang mendukung madhab mengangkat tangan pada setiap kali takbir. Nah. Kemudian wakadzalika qala as-sahabiyyu min as-sunnati kadza, fa innahu marfu'un hukman. Begitu pula apabila seorang sahabat mengatakan minas sunnati kada, termasuk sunnah Nabi, demikian. Ah? Yani ana menerjemahkan termasuk sunnah Nabi, yani karena ini yang diinginkan sekarang. Anda akan dibahas sunnahnya yang dimaksud sunnah siapa? Tentunya tidak ada yang lain kecuali sunnah Nabi. Minas sunnati kada, termasuk dari sunnah. Ya, adalah demikian-demikian. Sunnahnya siapa? Ah, gitu. Fa innahu marfu'un hukman, maksudnya itu marfu' dari segi hukum. Secara hukum, li'anna sahabiyya idha qala minas sunnati, karena seorang sahabat apabila mengatakan minas sunnah, termasuk sunnah, ya, sunnah ajaran. Sunnah ajarannya siapa ini? Fa innama ya'ni bihi sunnatar rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya ya'ni yang dia maksud adalah sunnah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaquli Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, seperti ucapan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, hina qara'a al-Fatihah fi salatil janazati wa jahara biha. Ketika Ibn Abbas mengimami salat jenazah, beliau membaca surat Al-Fatihah pada salat jenazah dan menjaharkan bacaannya, padahal ya, padahal apa? Padahal sunnah Nabi dalam membaca, dalam pembacaan surat Al-Fatihah ketika salat jenazah, sunnahnya dibaca secara sir. Hadza ma'ruf ladaikum. Ha? Qal, kata Ibn Abbas, li ta'lamu annaha sunnah, agar kalian mengetahui bahwa sesungguhnya baca Al-Fatihah sunnah. Aw li ya'lamu annaha sunnah, atau agar mereka, orang-orang, mengetahui bahwa baca Al-Fatihah pada salat jenazah sunnah, ajaran Nabi. Sunnah di sini ajaran Nabi maksudnya, bukan maksudnya sunnah tidak wajib, bukan. Tapi maksudnya ini ajaran Nabi, yakni pada takbir yang pertama, setelah takbir yang pertama baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihahnya maksudnya. Karena Ibnu Abbas jika dia membaca sir radhiyallahu an, jika beliau membacanya secara sir tidak didengar oleh para tabi'in yang sholat di belakangnya, sengaja beliau jaharkan supaya didengar oleh para tabi'in di belakangnya. Kemudian jadi tujuannya untuk mengajarkan kepada mereka bahwa ya, ada ajaran Nabi baca Al-Fatihah pada salat jenazah, yaitu posisinya pada takbir yang setelah takbiratul ihram. Nah, diperdengarkan supaya mereka tahu. Kemudian Nabi Ibnu Abbas menjelaskan, saya artinya makna kalam beliau, saya sengaja menjaharkan agar kalian tahu bahwasannya baca Al-Fatihah itu ajaran Nabi pada salat jenazah. Nah, bukan jaharnya yang dimaksud, bukan menjaharkannya yang merupakan ajaran Nabi, bukan. Nah, oleh karena itu Ibn Abbas bermaksud menjelaskan kepada mereka kenapa menjaharkan, padahal semestinya dibaca secara sir. Nah, supaya jelas apa-apa yang menyebabkan beliau membacanya secara jahar. Karena untuk memperdengarkan, untuk mengajarkan bahwa ada bacaan Al-Fatihah pada salat jenazah, bahwa baca Al-Fatihah pada salat jenazah adalah sun ajaran Nabi. Adapun dari segi hukum, hukumnya apa? Al-Fatihah pada salat jenazah termasuk rukun. Salah satu rukun, ya, wajib. Karena salat jenazah adalah termasuk salat. La salata illa bi Fatihatil kitab. Tidak sah satu salat tanpa bacaan Al-Fatihah. Nah, ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari riwayat Ibn Abbas ini. Ini jelas takhrijnya, ya. Baik. Wa kama qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan sebagaimana kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, min as-sunnati idza tazawwajal Al-Bikru ala Thayyibi aqama indaha sab'an. Termasuk sunnah, yakni sunnah siapa? Tentu sunnah Nabi. Nah, para sahabat tidak mengetahui sunnah lain selain sunnah siapa? Sunnah Nabi, ajaran Nabi. Kan begitu. Idza tazawwaja al-bikru 'ala thayyibi, apabila seseorang berpoligami menikahi istri ya kedua atau istri ketiga atau istri keempat, istri kelima tidak boleh. Puncaknya yang keempat. Nah, yang perawan. Nah, menikahi perawan. Atas al-thayyib, yani atas istrinya yang telah dia miliki. Artinya apa? Dia poligami. Nah, tazawwaj al-bikr al-thayyib, dia menikahi istri kedua atau ketiga atau empat, ya. Al-thayyib atas thayyib. Thayyib itu artinya istrinya yang sudah di sisinya. Nah, berarti dia berpoligami. Thayyib. Yang namanya berpoligami, masing-masing istri punya hak. Ada hak gilir. Ya, bermalam di sisinya. Nah, di rumah yang dia ditempatkan di situ. Nah, sekarang bagaimana ini? Dia punya istri baru, istri kedua ketika tempat. Sementara dia punya istri lama. Nah, ya, bagaimana cara menggilirnya ini sekarang awal menikah? Awal pernikahan. Nah, aqama 'indaha sab'an, dia tinggal bersama istri baru yang perawan itu sab'an, 7 hari. 7 hari dulu, ini awal haknya 7 hari. Nah, ini takhrijnya muttafaq alaih ya. Nah, setelah 7 hari itu selesai, baru kemudian harus adil sehari bergiliran ya, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, atau semisal itu, 2 hari 2 hari. Nah, yang dicontohkan oleh Nabi sehari bergiliran sama sehari semacamnya. Tapi awal pernikahan setelah akad 7 hari dulu itu maksudnya. Nah, jadi ditinggal istri lamanya 7 hari namanya. Dia di sisi istri barunya 2-7 hari begitu. Paham ya? Naam. Fa hadza wa amsaluhu yakunu min al-marfu' hukman. Maka ini dan yang semisal dengannya termasuk ya dari jenis al-marfu' hukman, marfu' secara hukum. Kenapa? Li'anna as-sahabiyyah, karena sesungguhnya ya seorang sahabat la yudhifu sunnata, tidaklah dia menyandarkan suatu sunnah ajaran illa ila sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali kepada ajaran rasul sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat gurunya hanya rasul. Nah, guru mereka mengambil ajaran adalah rasul. Nabi mereka, rasul mereka. Ya. Jadi tidak ada ajaran lain. Tidak ada ajaran lain. Naam. Selain ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Nah, ini dulu ya, masih ada tambahan terkait marfu'un hukman ini. Nah. Fadhlu jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.